Apakah masalah gerakan mengkeretuk jari-jari, membunyikan jari-jarinya dalam sholat, mubah, makruh, haram? Sebab anak pernah dapat dalam salah satu ta'lim hal tersebut dilarang. Iya, untuk apa dia mengetuk? Sholat itu bukan olahraga, ya. Salahul zahir yadullu ala salahil batin. Baiknya sholat secara zahir, ya, menunjukkan baiknya batinnya. Nah, seorang yang terlalu banyak gerakan secara zahir menunjukkan bahwa dia tidak konsentrasi dalam sholatnya.